sampingku, aku selalu ragu. Rupanya kau tunggu pengakuanku. Kini kau telah pergi dengan pilihan baru. Ini ku relakan. Memang ini kesalahanku. Tak kusangka diriku, hanya kenangan saja. Bila ku ingat masa lalu, kini kau telah pergi dengan pilihan baru. Ini ku relakan. Memang ini kesalahanku. Pergi dengan pilihan baru. Ini ku relakan. Memang ini kesalahanku. Memang ini.